بسم الله الرحمن الرحيم. Anda akan dapati, kata Al-Quran, orang-orang yang tinggal di sekitaran Anda, kalau bicara, itu begitu menarik. Retorikanya cantik. Nih, saya kasih tahu ya, kadang-kadang bikin kita bingung. Ayo, pilih mana? Pilih mana? Ini kalau di Jakarta ya, saya nggak tahu kalau di sekitaran kita semua. Kadang-kadang kalau di Jakarta begitu. Pilih mana? Pemimpin muslim tapi koruptor atau non-muslim tapi jujur? Pilih mana? Hah? Muslim tapi koruptor atau non-muslim tapi jujur? Pilih mana? Oh, kalau Anda menemukan kalimat seperti ini ciri khas orang liberal. Saya satu tahun mempelajari orang-orang liberal, orang orientalis, orang-orang misionaris dan sebagainya. Polanya sama semuanya. Menghadirkan kalimat-kalimat logika yang seakan-akan benar, padahal salah dalam ilmu mantik. Kalau antum belajar mantik, belajar ilmu logika, kalimat seperti ini itu gak ada jawabannya. Karena membangun dua pernyataan yang tidak sama. Lihat kaidahnya, dikenal dengan apple to apple, harus sama. Kalau Anda ingin membandingkan orang muslim yang tidak jujur, koruptor, bandingkan dengan non-muslim yang tidak jujur juga. Kalau Anda ingin membandingkan non-muslim yang jujur, bandingkan dengan yang jujur juga. Kalimatnya harusnya berbunyi, pilih mana muslim yang jujur dengan non-muslim yang jujur. Muslim yang tidak jujur dengan non-muslim yang tidak jujur, baru adil. Ayo pilih mana, apel malang, mana yang paling enak, apel malang atau terasi sumedang. Gak nyambung. Ingat, kalimat ini hanya sekedar menyampaikan pesan kepada kita. Ada orang-orang membawa kekacauan dalam dunia pemikiran. Kadang-kadang kata Quran, wa yushidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang mereka ngambil ayat-ayat Quran untuk ditampilkan kepada kita untuk meyakinkan. Anda mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Kita mesti berbuat baik dalam kehidupan. Non-Muslim kita ayomi dalam kebaikan. Orang Islam, alhamdulillah. Tapi ketika Anda berjuang, ingat baik-baik, akan ada orang-orang yang adatnya, tabiatnya menjauhkan Anda dari kebaikan. Satu. Dua. Ini yang paling penting, yang kadang-kadang munafiknya tidak ada, tapi setan memanfaatkan yang kedua ini. Dan ini yang paling bahaya. Yang kedua adalah ikhtilaf. Yang tadinya mengharuskan dan menghasilkan kenyamanan dalam ibadah, tiba-tiba bagi sementara kalangan, ikhtilaf itu menjadi jalan untuk perpecahan. Ingat, ada khilaf, ada ikhtilaf, itu beda. Khilaf itu adalah perbedaan yang muncul karena proses kesalahan yang dilakukan. Beda dari yang baik-baik. Orang jujur, dia bohong. Beda. Makanya ketika dia berbohong, dia katakan, maaf, saya khilaf. Saya tidak pernah dengar ada orang salah mengatakan, maaf pak, saya ikhtilaf. Tidak ada. Pasti khilaf. Tapi kalau ikhtilaf itu perbedaan yang ditetapkan secara fitrah dalam agama untuk menghadirkan satu, kenyamanan dalam beribadah, dua, keharmonisan dalam berkehidupan, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan hal yang sama. Contoh, Quran surah ke-30 dari ayat 20 sampai bahkan ayat 21-nya. Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan warna kulit dan lisan kalian ikhtilaf, beda. Silakan cek. Orang Pontianak dari tampilannya udah kelihatan, bahasanya lain. Orang Jawa bahasanya kelihatan. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah beda. Lihat baik-baik. Maaf. Kumaha damang, Sunda. Pi kabare, Jawa. Ripun kabare, Jawa. Arab sudah beda. Saudi, Ishal. Mesir, Zayakhel. Masya Allah. Syria, Ishluna. Libya, Zayak. Sinjo. Beda. Kulit tidak sama. Maaf, ada putih, ada coklat, ada hitam, ada ungu, ada. Betul ada. Ya. Antum pernah ke Sudan? Di Sudan itu ada satu tempat yang pigmen kulitnya, penduduknya itu 4, Pak, 4 warna. 1 putih, 2 coklat, 3 hitam, 4 ungu. Betul. di yang putih, standar cuacanya kalau panas saking panasnya paling 25-26. Yang coklat kisaran 30-36. Yang hitam rata-rata 40-45. Yang ungu rata-rata 50 derajat. Betul. Dan Allah sangat sayang pada mereka. Kalau masak pakai hemat, gak perlu pakai kompor. Masya Allah. Telur simpan di luar, 15 menit setengah matang. Sehat. Hemat. Kenapa Allah ciptakan berbeda? Bukan untuk rasial. Bukan. Oh kamu hitam, kamu ungu. Tidak. Bukan. Untuk membersihkan kemaslahatan dalam kehidupan. Coba lihat baik-baik. Orang yang putih gak kuat ke tempat yang ungu. Gak kuat ke yang coklat aja gak kuat, panas. Tapi yang ungu, Allahu Akbar, panas 50 derajat, keluar masih nyantai aja. Kerjakan aktivitas, kuat. Dan dia gak takut hitam lagi, karena sudah ungu. Kuat. Mahasiswa kita yang tinggal di situ, kalau malam pun dia mau tidur, dia harus nyiram dulu kasurnya pakai air, baru bisa tidur. Tapi orang sana, santai aja, Masya Allah. Kenapa? Kuat. Kenapa? Fitrah. Karena Allah tetapkan keadaan kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Teman-teman, sama dalam ibadah juga begitu. Ada orang-orang yang saat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam turun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat. Di sini saya akan berhenti dan di situ kita nanti akan berdiskusi. Perhatikan baik-baik. Sifat pertama, ada ajaran yang saat diturunkan oleh Allah pada Nabi, diminta untuk disampaikan dengan satu cara saja. Dalilnya satu, caranya satu. Contoh, antum saat takbir, mengatakan kalimat Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Angkat tangannya sejajar dengan, ini, bahunya. Al-Bukhari nomor hadis 715. Hadwaman kibai. Atas jari tangannya ada pusat begini atau begini. Tapi kalimatnya cuma satu, Allahu Akbar, tidak ada yang lain. Kenapa cuma satu kalimat? Karena dipandang semua umat Nabi bisa mengucapkan kalimat yang sama, satu. Bahkan ketika tangan diletakkan, An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Maka dia segera meletakkan telapak tangannya yang kanan menutup punggung yang kirinya. Begini. Lihat baik-baik ya. Ketika hadis ini diturunkan, Nabi menyampaikannya, kata Nabi, letakkan segera pakai fa. Fa, kalau pakai fa itu artinya harfu atfin, rabitin, baina syai'aini bila hududin. Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda, tanpa jeda. Artinya dari mulai ngangkat sampai dengan nutup, itu maaf, tidak ditemukan gerakan lain. Jadi begitu ngangkat, Allah langsung tutup, Hu Akbar. Allahu Akbar. Nabi memberi isyarat tidak ada gerakan lain. Ya, mohon izin ya. Saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya tidak suka menyalahkan orang lain. Tapi nanti kalau Anda temukan dalilnya, boleh sampaikan kepada saya. Kalau benar nanti saya ikuti. Kalau tidak ada, kita kembali kepada dalil yang benar. Ya, saya belum pernah menemukan. Kadang-kadang ada orang, ah, gak enak Ustaz. Gak sopan sama Allah. Masa kiri duluan? Kenapa gak kanan dulu? Maka dia mulai dengan kanannya. Dia takbir. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, bisa. Baik. Pak, saya tidak bermaksud menyalahkan. Tidak. Cuma kita coba mengembalikan hadis ini, itu cuma satu, Pak. Bu. Caranya juga satu. Saking jelasnya, Nabi gak nerangkan banyak, karena semua orang bisa melakukannya. Makanya, yang diputar ini, saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun saya tidak menemukannya. Ya. Bahkan pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Karena contohnya sudah jelas. Anda bayangkan. Cuman satu. Nah, maka pada yang cuman dalilnya satu, caranya satu, Anda tidak perlu kreatif. Dan tidak perlu cari yang lain. Karena setiap orang dimintakan oleh Nabi cuman dengan satu cara, semua orang bisa mengerjakannya tanpa ada yang bisa keluar darinya. Allahu Akbar, bisa Anda katakan. Satu cara, bisa Anda katakan. Angkat, simpan. Bisa disimpan langsung begini. Bisa telapak ini. Pergelangan, ketemu pergelangan begini. Bisa langsung begini, sa'in. Jadi begitu Anda angkat, langsung simpan. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, pergelangan, ketemu pergelangan. Tapi langsung ya, takbir langsung. Allahu Akbar. Tidak diukur. Allah. Pas. Tapi dilarang sampai sini. Dilarang sampai sini. Kata Nabi, jangan bersedekap seperti orang sombong yang meletakkan telapak tangannya di sikunya seperti ini. Ya, tayyib. Nah, itu satu dalil, satu cara. Tapi ingat, ada yang tuntunan ibadahnya banyak dalil, beragam cara. Di dalilnya bukan satu, banyak. Caranya tidak satu, beragam. Kalau ada yang seperti itu, maka ini yang disebut dengan ikhtilaf. Keragaman, perbedaan yang muncul karena umat Nabi diduga tidak bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Tidak bisa kita paksa orang. Karena itu turun ketentuan agak beragam. Kamu kerjakan ini, kamu begini. Contoh. Contoh. Kita sholat ya. Itidal. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Pertanyaan saya, saat antum mau turun sujud itu, kemudian meletakkan 7 anggota tubuhnya dalam sujudnya itu, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pertanyaan saya, antum turun sujud, pakai apa duluan? Lutut. Yang pakai lutut, angkat tangan. Baik. Yang pakai telapak tangan? Masya Allah. Alhamdulillah. Sisanya pakai kepala duluan. Lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik. Yang pakai lutut, yang pakai telapak tangan, itu dua-duanya ada dari Nabi tuntunannya. Dan adanya juga unik di kitab hadis yang sama. Namanya Sunan Abu Daud. Abu Daud itu nama lakab. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Sanad dengan matannya. Jadi ringan, lunak lisannya mengucapkan hadis. Ini hadis palsu, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu', ini hadis macam-macam. Masya Allah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka masyarakat menyebut dengan Abu Daud. Di kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Riwayatnya dari sahabat Wa'il bin Hujur. Posisinya paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Ini hadis menyampaikan menggunakan lutut. Nanti saya bacakan. Nomor hadis 840 sampai 841, rawinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisinya paling kiri sebelah atas di kitab yang sama. Ini yang pakai telapak tangan. Hadis pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadh rukbatayhi qabla yadayhi. Siapa di antara kalian yang mau sujud, jangan duduk seperti unta. Dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Lutut dahulukan. Hadis Abu Hurairah agak berbeda dari substansi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir falyadh yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau Anda ingin sujud, jangan duduk seperti unta tunggangan. Maka dahulukanlah telapak tangannya sebelum lututnya. Dua-duanya ada. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar dari mazhab Hambali, menulis kitab pertama sifat sholat Nabi, memilih menggunakan lutut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, masih mazhab Hambali, belakangan menulis judul yang sama, sifat sholat Nabi, memilih menggunakan telapak tangannya. Teman-teman sekalian, ternyata kedua-duanya ada dari Nabi. Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu itu masuk Islam lebih dulu dibandingkan sahabat Abu Hurairah. Dia awal perhatian kalau sholat yang turun duluan lututnya, disampaikan oleh beliau, maka dikerjakan pakai lutut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat usia 63 tahun. Di penghujung masanya beliau sudah mulai sakit. Fisik sudah mulai melemah. Artinya 60 tahun beliau masuk Islam Abu Hurairah. Saya mau tanya sebentar ya. Mohon maaf ya. Ini cuma ilustrasi saja. Kira-kira kalau semakin sepuh itu, yang pertama bermasalah duluan apanya? Lututnya. Makanya ketika melihat beliau sholat, beliau menggunakan telapak tangannya. Telapak tangan. Tapi hadis ini bukan ingin berbicara sepuh atau muda. Karena ada anak muda pun lututnya bermasalah. Ada. Main bola, ini gocek, jebret gitu kan. Begitu jebret kena tackle, bukan ngegolin. Lutut mau sujud gak bisa dengan lututnya. Maka dia boleh menggunakan telapak tangannya. Maka ini hadis dipadukan lewat metode al-jam'u wa taufiq. jika menemukan satu persoalan ibadah, hadisnya bukan satu, kumpulkan semua hadisnya, satukan jadi satu, ambil hukumnya. Ini maksud hadis ini, maaf, kalau Anda tidak punya kemampuan menggunakan lutut, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Jadi dua-duanya benar. Yang salah, pakai kepala dulu. Ini fikih ikhtilaf. Ini penting saya sampaikan. Di Pontianak, mungkin enggak kejadian. Di Bekasi, kejadian, Pak. Ini nyata, saya alami sendiri. Suami istri tidak tegur sapa semalaman. Suami ngadap ke barat, istri ngadap ke timur. Persoalan sederhana, gara-gara lutut dan telapak tangan. Suami pulang terlambat kena macet, nyampe rumah sekitaran 9:30 PM. Tidak dapat sholat isya di masjid, dia sholat di rumah. Istri sudah sholat. Begitu lihat suaminya sholat, turun pakai lutut duluan. Lihat. Begitu salam, tanpa mukaddimah. Gak pakai pendahuluan. Ini yang kurang tepat. Bu, saya sarankan bu ya. Maaf pak, kalau di rumah tangga itu yang pemimpin siapa? Suami. Dalilnya Quran surah 4 ayat ke-34 paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diberikan fitrah kepemimpinan. Jadi selembut-lembutnya laki-laki juga kepemimpinannya ada. Sedangkan sifat dominan pemimpin, apa sifat dominan pemimpin? Sifat paling dominan, tegas, apalagi? Berwibawa, apalagi? Bijaksana. Sifat dominan pemimpin tidak mau dipimpin. Sifat dominan pemimpin tidak mau dipimpin. Hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Nah, istri yang ini, dia masuk lewat saran. Tanpa mukaddimah, lihat bahasanya. Papa salah sholatnya. Tidak sesuai sunnah. Masya Allah. Suami bingung. Mukaddimah gak ada, tiba-tiba salah. Kata suami, kenapa mah? Itu sujudnya pakai lutut duluan. Emang yang benar bagaimana? Ya pakai telapak tangan. Suami gak mau kalah. Mama yang gak baca hadisnya. Masya Allah. Besoknya ketemu saya. Padahal dua-duanya gak baca. Gak baca. Istri belajar dari guru A. Suami belajar dari guru B. Besoknya begitu bertemu saya katakan. Itu dua-duanya di kitab yang sama. Pakai lutut sebelah kanan bawah. Pakai telapak tangan kiri atas. Dua-duanya benar. Setelah itu senyum. Hey, Masya Allah. Dua itu. Di teman-teman sekalian. Nanti banyak masalah-masalah ibadah yang itu sudah selesai dibahas oleh para ulama. Tujuannya apa? Ikhtilaf memudahkan kita bukan untuk berselisih. Ini saya bingung kadang-kadang. Maaf, yang kunut dengan yang tidak kunut ribut. Kenapa? Kunut ada dalilnya, tidak kunut ada dalilnya. Dua-duanya benar. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Selesai. Bismillah, satu dijaharkan, satu disirkan. Amin. Padahal hadis bismillah itu 70 hadis, Pak. 70 hadis. Dari 70 itu ada 4 klasifikasi. 4 cara. Boleh dijaharkan, boleh disirkan, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, yang terakhir tidak dibaca lagi. Jadi, 1, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. 2, sir, seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 3, tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. 4, dibaca rakaat pertama, rakaat keduanya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu enggak pakai lagi. 4 cara. 70 hadis. Nah, diberikan 4 cara ini, ada keragaman dalam bacaan. Dan tidak bisa dikumpulkan keempat-empatnya. Makanya Anda boleh salah pilih. Pilih salah satu. Enggak bisa Anda baca keempat-empatnya. Besok, saya akan jadi imam di Masjid Raya Al-Mujahidin. Saya ingin kumpulkan semua sunnahnya sehingga sholat subuh saya menjadi sunnah banget. Masya Allah, sunnah banget. Jadi imam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ya udah, gak bisa. Gak bisa. Antum mesti pilih salah satu. Baca jahar, boleh. Sir, boleh. Tidak dibaca sama sekali, boleh. Ketika Anda memilih salah satu, maka pilihan Anda disebut dalam bahasa Arab dengan ma dhahaba ilaihi. Apa? Ma dhahaba ilaihi. Ulang. Kepanjangan. Oleh orang Arab disingkat madhab. Ma dhahaba ilaihi. Pilihan yang cenderung saya ambil. Singkat jadi madhab. Di Arab juga ada singkatan. La haula wala quwata illa billah, haukala. Allahu akbar, takbir. Bahkan ayat Quran istilahnya ada singkatannya, bacanya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyampaikan ceramah saya kisaran 1 jam lebih. Maka kita akhiri dulu sesi kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, singkatan. Singkatan. Orang Indonesia ada singkatan, orang Arab ada singkatan, ada. Mazhab. Mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu artinya pilihan yang cenderung kita ambil dari yang terkuat, yang kita rasakan nyaman untuk kita bacakan. Makanya ketika kalimat-kalimat itu, ajaran disampaikan, para ulama kita dulu memilih, mereka tahu semuanya. Tapi kan gak bisa mengamalkan semuanya. Semuanya disebut dengan manhaj namanya, manhaj. Jalan tersambung ke Nabi. Jahr, sir, tidak dibaca, satu manhaj. Bukan beda manhaj, awas. Kalau beda manhaj, beda antum ibadahnya. Hati-hati. Ya Imam Syafi'i Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat tahun, lahir tahun 150 Hijrah, memilih untuk dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya Imam Malik, Imam Malik, lahir tahun 95 Hijrah, memilih untuk tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama dengan Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 164 Hijrah, memilih untuk disirkan, menengahi di antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i punya murid, punya murid, punya murid, Ar-Rafi dan seterusnya, sampai Syekh Wahbah Zuhaili. Maka menyebar mazhabnya. Mesir, Syria, dan sebagainya. Makanya di Mesir, di Syria, dan sebagainya, sebagian Asia Tenggara, maka mereka jahar bismillahnya. Maaf, Imam Ahmad punya murid, terus-terus sampai Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sampai Syekh Muhammad Asy-Syafi'i Al-Albani, diterapkan sekarang di kisaran Teluk Saudi dan sekitarannya. Maka mazhabnya Hanbali, bismillahnya disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hanifah, mazhabnya menyebar. Sampai kemudian punya dua murid yang paling utama. Saya Muhammad Abu Yusuf. Sampai ke Syekh Ad-Dakhlawi, Asia Selatan. Asia Selatan, Pakistan, India, Abu Hanifah. Tayyib, maaf, Imam Malik. Mazhabnya menyebar. Menyebar, punya murid sampai Syekh Ar-Rabiti yang terakhir. Maka Suhnun sampai ke Ar-Rabiti. Menyebar Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko. Maliki, nyebar, Masya Allah. Ketika menyebar itu mengajarkan pilihan mereka. Maka disitulah terkenal kemudian. Libya tidak pakai bismillah. India, Pakistan tidak pakai bismillah. Saudi Arabia, Masya Allah, Madinah, Mekah disirkan. Orang tua kita hebat. Belajar ke semuanya. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria, ada yang ke Libya, ke Tunis, ke Maroko. Ada yang ke Madinah, Masya Allah. Ada yang ke Ummul Qura, ke Mekah. Pulang, dibawa semua. Pontianak pulang dari Mekah. Alhamdulillah, dari Madinah. Yang Surabaya pulang dari Mesir. Alhamdulillah. Yang Jakarta pulang dari Libya. Alhamdulillah. Yang Banjarmasin, misalnya, maaf, pulang dari India, Pakistan. Begitu pulang, dibawa ke empat-empatnya. Yang jadi masalah, orang Surabaya datang ke Pontianak. Surabaya bismillah jahar, Pontianak bismillah sir. Jadi makmum di belakang imam Pontianak bismillah disirkan. Kadang-kadang gurunya tahu, cuman muridnya kadang tidak belajar keseluruhan. Begitu disirkan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bid'ah. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah. Sekarang nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Saya pernah tinggal di Mekah tahun 2010. Kemudian bertugas untuk menerima jamaah haji dari pemerintah Indonesia. Datang pertama jamaah. Kemudian salat isya. Imamnya Syekh Sudis. Begitu imam, kan bismillahnya disirkan madzhab Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki imam Muhammadiyah tu, oh, Masya Allah. Saya sudah Muhammadiyah. Capek kita. Luar biasa.